waktu-waktu kita diisi dengan amalan-amalan soleh. Iya, jangan sampai kita lepas dari membaca Al-Quran. Biasakan membaca Al-Quran. Suatu ketika kita sakit, iya, tidak bisa membaca Al-Quran. Suatu ketika kita pergi untuk kepentingan kita, untuk keperluan kita, kebutuhan keluarga kita, iya, kita tidak bisa membaca Al-Quran, iya, karena sedang mengendarai sepeda motornya mungkin dan seterusnya. Ya, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan qiraatul Quran. Subhanallah. Iya, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luas bagi hamba-hambanya. Naam. Sebagaimana seseorang yang berniat, iya, dia telah memiliki niat. Ini di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika seseorang telah berazam, iya, mungkin dia tidak terbiasa. Iya, suatu ketika dia ingin datang taklim. Tadinya dia tidak terbiasa taklim. Nah, kemudian dia ingin datang taklim. Dia berangkat. Iya, sudah menyiapkan motornya. Ya, tiba-tiba sampai di tengah perjalanan, ya, motornya macet, rusak. Iya, dia sudah berusaha. Kemudian cari bengkel dan sebagainya, akhirnya waktunya habis di tengah jalan. Akhirnya dia pulang tanpa menghadiri taklim. Ya, karena dia sudah berniat, dia sudah berazam, dan dia sudah melakukan amalan. Di antara amalan untuk datang ke majelis ilmu, maka dia pun tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala bermajelis ilmu. Naam, subhanallah. Ini di antara gambaran bentuk begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan kebaikan. Naam, jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan malam hari ini, ya, ini merupakan hari perdana bagi kita. Setelah kita, ya, beberapa hari ini, waktu-waktu kita yang tadinya banyak beribadah, ya, banyak membaca Al-Quran, ya, banyak taklim dan seterusnya, ya, hari-hari kemarin kita mengalihkan amal ibadah kita kepada amal ibadah yang lainnya. Ya, kita berkunjung kepada keluarga kita, menyambung silaturahim bersama keluarga kita, ya, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, sebelum kita lepas dari amalan-amalan yang kemarin kita lakukan, maka marilah apa yang sudah kita amalkan dari silaturahim, berkunjung kepada keluarga, karena memang kesempatan inilah yang paling longgar. Ya, benar-benar kita niatkan apa yang kita lakukan tersebut untuk, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka menyambung tali silaturahim. Jangan sampai hal ini sebagai menjadi adat saja, kebiasaan. Ya, sing jenenge badaya mengenai ramane Bali, ya. Tidak sebegian. Akan tapi apa yang kita lakukan benar-benar menjadi kesempatan bagi kita, karena terkadang kita, ya, pada hari-hari yang lainnya kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan kita, ya, taklim, anak-anak sekolah dan seterusnya, tidak sempat untuk kita berkunjung kepada keluarga-keluarga kita. Nah, maka apa yang sudah kita lewati dari amalan kita, maka marilah untuk kita benar-benar kita niatkan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum jamaah rahimakumullahu jami'an, kita teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan yang hendaknya kita berlomba-lomba, ya, adalah untuk kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang diri-diri kita semuanya tidak terlepas dari perbuatan dosa. Ya, entah dosa dengan hati kita senang gersula, ya, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau merasa memiliki rasa hasad dan seterusnya. Ini amalan kejelekan yang diperbuat oleh hati-hati kita. Nah, ataupun amalan tangan kita, mata kita, ucapan kita, lisan kita dan seterusnya. Ya, maka amat sangat pantas. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk kita berlomba-lomba. Iya, mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pulalah yang diingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Faqultu, aku katakan, kata Nuh alaihi salam, "Istaghfiru rabbakum." Memintalah istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah ghaffara yang Maha, ya, memberikan ampunan. Dan ampunan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah menghasilkan semata-mata ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun di samping Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu akan memberikan rezeki yang melimpah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Nuh tadi, "Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ya, yang mana dengan hujan tersebut akan menumbuhkan tetumbuhan-tetumbuhan. Ya, dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi minum ternak-ternak yang ada. Ya, memberikan kepada mereka kemudahan, ya, untuk beranak dan seterusnya, memperbanyak sehingga dinikmati oleh manusia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, untuk kita bersegera, ya, berlomba-lomba meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara amalan yang akan memudahkan kita untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita bermajlis ilmu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulnya menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan. Nah, jalan ini bukan semata-mata jalan yang kita lihat dari sisi his kita, ya, jalan raya dan seterusnya. Tidak, akan tapi jalan di sini adalah amalan-amalan, ya, yang mengantarkan seseorang kepada thalabul ilm, ya, entah dengan membaca, ya, entah dengan menghadiri majelis ilmu, ya, entah dengan mengajarkan, dengan belajar dan seterusnya, dengan mendengarkan kaset dan seterusnya, ya, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, memudahkan bagi dia, ya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang akan memudahkan kita, ya, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpegang teguhnya kita, ya, dengan Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Al-Qur'an yang ada di hadapan kita merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, merupakan satu di antara dua pegangan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Atau siapa nama, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Nama, Mas? Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu apa? Apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan satu poin besar di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini akan benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang dia mengimani perkara-perkara yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang gaib. Hal-hal yang tidak bisa dipanca oleh indera kita. Ya, yang tidak bisa diindra oleh anggota badan kita. Iya. Semisal Allah Subhanahu wa taala iya akan menjadikan Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Al-Qur'an akan menjadi petunjuk. Ya, tidak mungkin seseorang akan yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak meyakini apa yang akan Allah siapkan berupa surga ataupun neraka. Ya, kalau kita tidak yakin ada surga ada neraka, ya mana mungkin kita akan bisa mengambil petunjuk di dalam Al-Qur'an? Tidak mungkin. Ya. Sehingga beriman kepada perkara-perkara yang gaib, ya, atau beriman kepada hari akhir ini merupakan perkara yang amat sangat penting, ya, yang akan menjadikan kita menjadi orang yang istiqamah di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh. Ya, seandainya kita tidak memiliki keimanan terhadap hari akhir, terhadap perkara-perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kita semuanya, yang kita semuanya akan melewati hari-hari tersebut, ya, jika kita tidak mengimaninya, maka tidak mungkin kita akan menjadi orang yang istiqamah. Ya, kalaupun seseorang akan beramal, ya, dengan amalan-amalan soleh sementara dia tidak beriman dengan hari akhir, bisa jadi dia melakukan amalan-amalan tersebut, ya, dikarenakan ingin dipuji oleh manusia. Oh, ada si fulan, saya berangkat taklim. Oh, ada si fulan, saya akan sholat. Ya, dia akan beramal dengan amalan-amalan soleh, namun hanya ingin dipandang oleh manusia. Nah, sehingga ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, di kesempatan malam hari ini kita akan sedikit ya membaca terkait dengan al-iman bil yaumil akhir. Ya, beriman dengan hari akhir, dan kita akan mengambilkan nah sebuah penyampaian yang ringkas namun berisi ya dengan kata-kata mutiara. Ya, beliau menyampaikan dengan susunan kata-kata yang bagus, yang ringkas. Iya, namun semuanya terkandung di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambilkan sebuah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, sebuah kitab akidah. Ya, Al-Wasithiyah di sini dinisbatkan kepada negeri di mana kitab ini disusun. Ya, dan sebagian menyampaikan Al-Wasithiyah ini kembali kepada Al-Wasith pertengahan, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah yang dimiliki oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan beriman dengan hari akhir ini merupakan satu di antara rukun-rukun iman. Di mana rukun-rukun iman ada berapa? Rukun iman enten-enten, Pak. Enten-enten, 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga beriman kepada Rasul-rasul Allah. Yang keempat kitab-kitab Allah. Yang kelima ya yaumul akhir, hari akhir. Yang keenam naam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita langsung masuk kepada al-iman bil yaumil akhir. Apa itu al-iman bil yaumil akhir? Maka beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, qala faslun wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Ya, pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Apa itu al-iman bil yaumil akhir? Al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy. Beriman dengan seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, dari atau berupa kejadian-kejadian ba'dal maut, setelah kematian seseorang. Nah, karena ketika seseorang dicabut nyawanya oleh malakul maut di dunia ini, ya, maka dia akan masuk kepada marhalah tahapan-tahapan kehidupan berikutnya. Ya. Dan bukan berarti kematian seseorang di dunia ini mengakhiri seluruh kehidupan dia. Sebagaimana hal ini diyakini oleh sebagian orang. Nek wis mati ya wis rampung. Ya, makanya ada orang bunuh diri. Punya masalah banyak, utangnya akeh, ya, arep bojo dicerai dan seterusnya apa di setelah pacaran lama kemudian diputus sama pacarnya. Ya, bingung dan seterusnya. Lah daripada mumet, rampung nabai uripe kan wis beres. Ya, dia gantung diri, ada yang terjun ke kali dan seterusnya. Ya, dia beranggapan bahwasanya setelah mati di dunia selesai urusan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya telah menyampaikan ya, tentang tahapan-tahapan kehidupan yang akan kita lewati setelah kita mengalami kematian di dunia. Nah, dan apa yang kami sampaikan tadi bahwasanya di sana ada sebagian orang ya, yang menyangka bahwasanya kehidupan hanya satu kali saja di dunia selesai, sudah. Ya, hal ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di zaman dahulu juga demikian, ada orang yang menyangka ya, bukan meyakini, hanya sangkaan. Kenapa? Karena tidak benar. Ya, kalau meyakini berarti ada kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an. Naam, surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Allah berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Naam, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa qalu," dan mereka orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Naam. Wa qalu, mereka orang-orang kafir menyatakan, "Ma hiya illa hayatuna dunya." Ya. "Namutu wa nahya." Ya, tidaklah kehidupan ini ya, melainkan hanya kehidupan di dunia saja. "Namut," kita mati, ya, "wa nahya," kita hidup. "Wa ma yuhlikuna illa dar," dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa saja. Ya, kalau kita sudah waktunya mati ya sudah selesai. Nah, ini keyakinan orang-orang kafir. Mereka meyakini bahwasanya kehidupan hanya kehidupan di dunia saja. Nah, hidup dan mati di dunia selesai. Ya. Maka barakallahu fikum merupakan keimanan yang harus ada pada diri kita. Adalah kita beriman dengan segala apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu pula diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan kejadian-kejadian, tahapan-tahapan kehidupan ya, setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, malakul maut. Sehingga beliau mengatakan, ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi." Beliau mulai menceritakan nah, dan menyampaikan terkait dengan apa yang akan kita lewati, ya, apa yang akan kita jalani setelah kita mengalami kematian. "Fayu'minuna," maka ahlu sunnah wal jama'ah salafiyun al-muslimun yu'minuna, beriman, bi fitnatil qabri, ya, beriman dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah? Nanti akan diterangkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. "Wa bi'adzabil qabri wa na'imihi," dan beriman dengan adanya azab kubur. "Wa na'imihi," dan beriman dengan adanya nikmat kubur. Ini satu poin yang harus kita imani dari keimanan kepada hari akhir. Ya. Dan ini tahapan yang pertama yang akan kita lewati setelah kita melewati sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malakul maut. Ya. Baik dengan cara yang ringan, dengan cara yang mudah, ya, ataupun dengan cara dipunggung atau dipukul punggungnya, dibentak dan seterusnya, disuruh untuk mengeluarkan nyawanya. Ya, beberapa kejadian akan kita lewati. Ya, setelah kita dicabut nyawanya oleh malakul maut, ya di antara kejadian dan tahapan yang akan kita lewati adalah kita akan melewati fitnah, fitnah kubur. Ya, setelah kita melewati fitnah kubur, kita akan melewati nikmat kubur ataupun azab, azab kubur. Sampai kapan terjadi? Sampai terjadinya hari kiamat kubro. Subhanallah. Ya, ia akan mendapatkan nikmat kubur, dia akan mendapatkan kenikmatan sampai hari akhir. Ia akan mendapatkan azab kubur, dia pun akan mengalami azab kubur sampai hari akhir. Ya, dan ini bertingkat-tingkat yang akan dialami oleh kaum muslimin. Ya, karena kita sebagai kaum muslimin, sebagai manusia banyak berbuat dosa. Ada di antara kita yang diazab di dalam kubur sekian waktu. Ya, kemudian berhenti. Penyiksaan tersebut, azab tersebut datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kubur dan seterusnya. Nah, maka berkata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan makna fitnah yang ada di dalam kubur. Qala al-fitnatu huna al-ikhtibar. Maksud daripada fitnah kubur yang akan dialami oleh setiap manusia di dalam kubur, al-fitnatu huna al-ikhtibar. Fitnah yang dimaksud di sini adalah al-ikhtibar, ujian. Ya. Wal muradu bi fitnatil qabri, yang dimaksud dengan fitnah kubur, ujian di dalam kubur adalah su'alul mayyit atau su'alul mayyiti idza dufina an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Ya, pertanyaan kepada mayyit apabila dia telah dikuburkan. Naam, dan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan ya bahwasanya pertanyaan ini tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang yang hakiki dikubur di pekuburan yang ada. Ya, karena di sana ada orang yang meninggal mungkin terbakar. Ya, dia tidak sempat dikubur. Jenazahnya tidak diketahui. Ada mungkin orang yang meninggal ketika dia mengendarai pesawat di atas, pesawatnya meledak, hilang jasadnya. Nah, al-muhim semuanya akan melewati masa fitnah kubur ini. Ya, akan melewati ikhtibar, pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang Rabb-nya, tentang agamanya dan tentang nabinya. Naam. Maka beliau berkata, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa ammal fitnatu, adapun fitnah kubur ini, fa innan nasa yuftanuna fi quburihim, maka sesungguhnya manusia seluruhnya, fa innan nas umum, yuftanuna fi quburihim, mereka akan diuji ya di dalam kubur-kubur mereka. Naam. Setiap manusia, maka dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa kalimatu annasu amah, adapun kalimat atau kata nas manusia ini secara mana secara umum seluruh umat manusia, ya seluruh manusia akan melewati masa ujian ini. Ya, ditanya tentang Rabb-nya, ditanya tentang nabinya, ditanya tentang agamanya. Ya. Namun di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melewati masa ikhtibar ini. Tidak melewati masa imtihan, pertanyaan yang dikemukakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada 5 golongan yang tidak melewati masa fitnatul kubur, su'alul mayyit idza dufina. Awalan yang pertama al-anbiya. Ya. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Naam. Ammal anbiya'u fala tashmuluhum al-fitnah wala yus'aluna wa dzalika liwajhain. Yang pertama adalah para nabi. Ya, maka para nabi ini tidak melewati masa pertanyaan ini. Mereka tidak ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ya tentang 3 pertanyaan ini. Naam. Kenapa? Alasannya ada 2 alasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, alasan yang pertama adalah annal anbiya afdalu minas syuhada. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna asy-syahida yuqa fitnatul qabr wa qala kafa bi barakati as-suyuf ala ra'sihi fitnah. Naam, dikarenakan para nabi ini lebih utama dari para syuhada, orang yang mati syahid di medan tempur. Sementara mereka orang-orang yang mati syahid di medan tempur, ya, mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukup bagi mereka kilatan-kilatan pedang. Ya. Desingan-desingan peluru. Ya, yang mereka alami ketika mereka di medan jihad mencukupkan mereka dari fitnah kubur. Ya, sehingga orang-orang yang syuhada, syahid, ya, jadi meninggal memang di medan jihad, maka mereka tidak melewati masa fitnah kubur. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukup bagi mereka, ujian bagi mereka, fitnah bagi mereka adalah desingan-desingan peluru, ya, ataupun kilatan-kilatan pedang yang mereka alami. Ya, kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, ketika berperang, senjatanya adalah pedang, tombak, ya, berhadapan langsung. Naam. Ini sangat mengerikan. Ya, berjihad di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan di zaman sekarang mungkin kalau kita berperang, ya, berjihad, mungkin kita tidak ketemu dengan musuhnya. Ya, bisa jadi tidak melihat musuh. Kita sembunyi dari balik tembok, cukup pegang senjata, tembakan. Ya. Naam. Namun jelas di sini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi orang yang mati syahid di medan tempur, ya, maka mereka pun tidak melewati masa pertanyaan, ya, yang diajukan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kubur tentang Rabbnya, tentang Nabinya, dan tentang agamanya. Nah, kemudian alasan yang kedua, annal anbiya'a yus'alu anhum fayuqalu lil mayyit man nabiyyuka fahum mas'ulun anhum. Alasan yang kedua adalah para nabi ini adalah orang-orang yang orang lain ditanya tentang dia. Ya, siapa nabimu? Ya, dikatakan kepada mayit, di antara pertanyaannya adalah siapa? Siapa nabimu? Ya, maka suatu perkara yang aneh. Ya. Nah, mereka ditanya tentang diri mereka sendiri. Siapa nabimu? Mungkin nabi itu akan menjawab, nabiku adalah saya. Nah, ini alasan yang kedua yang diungkapkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sehingga para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika mereka telah dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak melewati masa fitnah kubur. Ini orang yang pertama. Sanian yang kedua adalah, wa amma siddiqun fala yus'aluna li'anna martabata siddiqin a'la min martabati syuhada. Nah, yang kedua adalah orang-orang as-siddiqun. Orang-orang yang amat sangat jujur. Iya. Fala yus'aluna, mereka juga ditanya atau tidak ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang tiga pertanyaan ini. Kenapa? Li'anna martabata as-siddiqin a'la min martabati asy-syuhada. Karena derajat mereka lebih tinggi daripada para syuhada. Salisan yang ketiga, wa amma syuhada allazi qatalu atau allazi kutilu fi sabilillahi fa innahum la yus'alun. Yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan tempur. Ya, mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak ditanya oleh Allah atau tidak ditanya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur-kubur mereka. Ini orang yang ketiga. Kemudian yang keempat, rabi'an, wa amma al-murabituna fa innahum la yuftanuna. Fa fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahrin wa qiyamihi, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ajra alaihi rizqahu wa amina al-fitan. Sayyidnya di sini yang terakhir. Iya. Orang yang ketiga atau yang keempat yang tidak melewati masa fitnah di dalam kubur adalah al-murabitun. Orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan tatkala terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, yang namanya perbatasan, ya senantiasa diancam oleh kematian. Orang yang akan menyerang kaum muslimin tentunya dia akan melewati perbatasan tersebut. Ya. 6. Disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, berjaga-jaga di perbatasan satu hari, satu malam ini lebih baik daripada berpuasa satu bulan. Iya. Sekaligus dengan sholat malamnya. Satu bulan, iya, sholat malam dan berpuasa. Nah, ini bisa dikalahkan pahalanya oleh orang yang melakukan ribat, berjaga-jaga di perbatasan. Antara perbatasan muslim dengan kafir ketika terjadi pertempuran. Nah, jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Sebelumnya wa in mata, dan apabila dia mati ketika melakukan penjagaan tersebut, maka amalan tersebut akan terus mengalir dia. Ya, amalan tersebut akan mengalir atasnya. Naam, jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Dan di akhir hadis ini disebutkan wa aminal fitan. Ini yang menjadi syahid. Dan dia diamankan. Ya, dia terlepas dari fitnah di dalam kubur. Nah, ini orang yang keempat. Adapun yang kelima, as-sighar wal majanin. Ya, anak kecil atau orang atau anak yang meninggal di masa kanak-kanaknya, di masa anak-anaknya, wal majanin, juga orang yang atau apa namanya, janin, ya, yang keguguran ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hal yuftanuna aw la yuftanun, ini ada perselisihan apakah dia ditanya atau tidak. Ya, sementara dia belum dicatat amalan-amalan mereka. Naam. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahum yuftanun, mereka tetap ditanya. Ya, mereka tetap ditanya lidhuhulihim fil umum, karena masuk kepada keumuman. Fa innan nas yumtahanuna fi kuburihim, maka sesungguhnya manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami fitnah kubur, ya, di dalam kubur-kubur mereka. Sementara mereka orang yang mati misalkan belum berumur 12 tahun, ya, belum dewasa, meninggal, atau masih di dalam kandungan ibunya meninggal, ya, sebagian mengatakan bahwasanya tetap dia akan ditanya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Namun yang lain mengatakan tidak. Ya. Bahkan orang yang kelima ini, mereka lah yang termasuk orang kelima dari orang atau golongan yang tidak ditanya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam kubur-kubur mereka. Ya, sehingga ada berapa? Ada lima golongan yang tidak akan melewati masa pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya, tentang Rabbnya, dan tentang nabinya. Nah, kemudian bagaimana keadaan seseorang yang ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka? Ya. Fayuqalu lirrajul. Ya. Ditanyakanlah kepada laki-laki tersebut man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? Ya. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Naam. Maksud daripada man rabbuka, siapa Rabbmu? Yakni man rabbukal ladzi khalaqaka wa ta'buduhu wa tahussuhu bil ibadah. Makna atau arti dari pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya, maksudnya bukan sekedar siapa Tuhanmu, selesai. Ya, tidak. Kalau seseorang ditanya siapa Tuhanmu di dunia, maka dia akan mudah dengan atau dia bisa dengan mudah menjawab Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun maksud daripada pertanyaan siapa Rabbmu di sini adalah siapakah zat yang engkau yakini telah menciptakanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, yang kedua, siapakah zat yang engkau beribadah kepadanya? Yang engkau mengkhususkan ibadah-ibadah tersebut selama di dunia kepada zat tersebut. Ya, maka dengan pertanyaan ini ketika seseorang di dunia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau melakukan amalan-amalan saleh. Ya, bahkan dia memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, kepada jin, ya, kepada Nyi Loro Kidul, ya, kepada Mbah Marijan atau kepada yang lainnya. Dia peruntukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pertanyaan ini, man rabbuka, maka Iya, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menjawabnya. Iya. Kenapa? Karena jawaban dari pertanyaan ini adalah hasil daripada amalan seseorang ketika di dunia. Naam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang menjawab pertanyaan ini hanya ada dua golongan. Yang pertama mukmin, yang kedua murtad, orang yang ragu-ragu. Ya, mukmin jelas dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan rukun iman yang 6. Ya, dia yakin. Ya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala dia akan menjawab dengan mudahnya. Allah kokohkan dia. Adapun orang murtad, orang yang ragu-ragu, termasuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, terkadang ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim, tapi hatinya tidak yakin bahwasanya Islam ini agama yang benar. Dia tidak yakin bahwasanya sholat wajib bagi dia. Dia tidak yakin bahwasanya puasa di bulan Ramadan wajib bagi dia. Dia tidak yakin dengan itu semuanya. Ya, maka dia termasuk orang yang ragu-ragu. Bagaimana orang yang ragu-ragu seperti ini ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau pun mengatakan fayusabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, adapun orang yang beriman, golongan yang pertama ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullah, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan ya orang-orang ini, alladzina amanu, yang beriman, bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh yang kuat, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik selama di dunia ataupun di akhirat. Ya, sehingga akan nampak orang yang akan bisa menjawab pertanyaan ini di dalam kubur, maka ketika dia di dunia dia pun menjadi orang-orang yang kokoh di dalam beragama. Ya, tidak menjadi orang-orang yang lemah. Ya, tapi menjadi orang-orang yang kokoh. Ya, keyakinannya kepada Islam sehingga dia beramal dengan sungguh-sungguh dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulul mu'min, orang yang beriman akan menjawab. Kita selesaikan sedikit. Rabbiyallahu wal islamu dini wa Muhammadun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Orang yang beriman yang telah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanannya di dunia dan di akhirat, maka ketika dia melewati pertanyaan malaikat ini dia akan mengatakan Rabbiyallah. Ya, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, wal islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad adalah nabiku. Ini orang-orang yang beriman. Ya, dan kita berharap dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman. Ya, karena kita belum selesai ini. Kita masih akan melewati masa yang panjang. Apakah kita meninggal dalam keadaan beriman atau tidak, kita tidak tahu. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan beriman sehingga bisa menjawab pertanyaan ini tadi. Ya. Adapun orang yang kedua, wa ammal murtab, adapun orang-orang yang murtab, orang-orang yang ragu-ragu, tidak yakin dengan Islam ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafik yang mengaku Islam, berKTP Islam mungkin. Ya, tapi ternyata amalannya jauh dari Islam, keyakinannya ya jauh dari kebenaran Islam. Dia tidak meyakini Islam agama yang benar. Nah, maka orang yang demikian walaupun dia telah menghafal agamaku adalah Islam, Tuhanku adalah Allah, setiap hari dijadikan zikir. Ya, pagi sore dia membaca 100 kali. Ya, tapi kalau di dalam hatinya dia tidak yakin dengan Islam. Ya, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ha ha atau ha hu ha hu, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an fakultuhu. Ya, orang ini ketika ditanya dalam keadaan kaget, tergagap. Ya, dia berusaha mengingat-ingat, apa ya? Rabbku, siapa Tuhanku, siapa nabiku? Ya, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika orang tersebut mengatakan ha ha. Ya, dia berusaha mengingat. Ya, kira-kira jawabannya apa? Naam. Namun dia hanya mengatakan la adri, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Sami'tu nas yaquluna syai'an fakultuhu. Ya, aku pernah mendengar manusia mengatakan demikian-demikian, aku hanya mengucapkan saja, ikut-ikutan saja. Ya, tidak sampai yakin di dalam kalbu saya. Nah, dia menjawab demikian. La adri. Sami'tu nas yaquluna syai'an fakultuhu. Terus demikian dia. Ya, ditanya demikian, senantiasa menjawabnya dengan haha, kaget. Ya, dan dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengingat kira-kira jawabannya apa. Ya, maka dalam keadaan demikian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayudrabu bimirzabatin min hadid fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahal insan la sa'iqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan demikian, ya, orang yang ragu-ragu, baik orang kafir ataupun orang munafik, ditanya oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, aku tidak tahu. Haha, kaget dia. Berusaha untuk mengingat apa yang akan dia, yang ingin dia jawab. Ya, kemudian dalam keadaan demikian, fayudrabu bimirzabatin min hadid. Ya, dia tidak bisa menjawabnya, maka dia pun dipukul dengan alat pemukul dari besi. Ya, fayasihu sayhata, dia pun berteriak dengan teriakan yang amat sangat keras. Yasmauha kulla syai. Atau yasmauha kullu syai. Ya, seluruh yang ada di sekitar kuburannya mendengarkan, ya, bisa mendengarkan teriakan-teriakan dia. Illal insan, kecuali manusia. Di dalam riwayat yang lain, wal jin, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak bisa mendengarkan teriakan mayit yang dipukul oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemukul dari besi. Ya, namun demikian pasti terjadi, orang yang dipukul demikian akan teriak dengan teriakan yang keras. Ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia mendengarkan teriakan tersebut pasti akan pingsan. Ya, karena mengerikannya apa yang terjadi di dalam kubur tersebut. Nah, subhanallah, ini satu kejadian yang akan kita lewati, dan di sana panjang kejadian-kejadian yang akan kita lewati, baik berupa dikumpulkannya kita di padang mahsyar, ya, kemudian disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alat timbangan yang akan menimbang amalan-amalan kita. Ya, kemudian kita akan dihadapkan dengan sirat, ya, jembatan yang akan kita lewati, dan banyak kejadian-kejadian yang akan kita lewati yang kita harus mempelajarinya, sehingga dengan kita mempelajari, ya, kejadian-kejadian hari akhir tersebut akan menguatkan kita dan menjadikan kita istiqamah insyaallah untuk kita beramal dengan amalan-amalan saleh, dan kita berharap dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita berada di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari dan mudah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.